Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik mulia ini kita isi dengan mengkaji salah satu dari beberapa ayat Al-Qur'an. Kita ambil dari surah Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Jangan lupa tetap baca ta'awudz, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudzil 'afwa وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. خُذِ الْعَفْوَ, خُذْ أَمْبِلْ عَفْوَ مَعَفْ عَفَا يَعْفُ عَفْوًا مَعْفُ. Dari kata inilah, dari bahasa Indonesia, maaf. Khudzil af, ambillah maaf, maafkanlah. Kenapa tidak? Maafkanlah. Kita sedang duduk, maafkanlah. Ya udah, saya maafkan. Tapi kalau ambillah, ada kerja keras. Tegak berdiri untuk mengambilnya, lalu menyerahkannya. Jadi memang maaf ini berat. Oleh sebab itu ada sebagian orang, kamu, saya insya Allah sholat tarawih 23 rakaat dengan witir, 27, 29 malam, 30 malam, oke. Khatam Quran bulan Ramadan 2-3 kali, bisa. Kalau memaafkan, nanti dulu. Ujian untuk bersedekah, membangun pesantren untuk anak-anak tahfiz gratis, anak yatim, oke. Tapi kalau memaafkan orang lain, nah ini yang paling berat. Sebab itu maka, khudzil afwa, memaafkan. Kita selalu diidentikan kalau sudah Idul Fitri, memaafkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Mohon maaf tidak menunggu Idul Fitri. Mohon maaf menunggu Idul Fitri memangnya yakin malaikat maut datang setelah takbiran? Bagaimana kalau pas buka puasa mati? Oleh sebab itu maka begitu terasa salah, silap, ya minta maaf. Saya enggak mau minta maaf. Mana dalilnya? Giliran enggak mau nyari dalil. Saya sudah buka dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Enggak ada tuh suruh minta maaf. Enggak ada tuh minta maaf, enggak ada tuh beri maaf. Baca baik-baik. Nih, ada dalilnya. Surat Al-A'raf 199. Khudzil afwa, maafkanlah. Itu kan beri maaf. Saya sudah maafkan semuanya. Minta maaf, saya enggak mau. Mana dalilnya? Makanya ati'ullah, taatlah kepada Allah, lihat Al-Qur'an, wa ati'ur Rasulullah, kepada Rasulullah SAW, lihat hadis Nabi. Nabi sebelum meninggal naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Biasanya Nabi kalau naik ke atas mimbar itu mau menyampaikan khutbah, mau menyampaikan tausiah, mau menyampaikan tazkirah. Tapi pada saat itu Nabi naik ke atas mimbar. Man kuntu jaladtu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk? Hadza zahri. Ini pundakku. Falyastaqid minhu. Balas. Sahabat nunduk semua. Sahabat sedih. Sahabat. Ini nampaknya Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Dulu ketika aku mencambuk unta, lalu kemudian ada orang bersembunyi di balik kuda. Lalu ujung cambuk itu kena pundaknya. Dia tidak menuntut, dia tidak minta balas. Karena dia segan kepada aku, karena aku Nabi. Dia rakyat jelata, dia manusia biasa, dia hamba sahaya. Sekarang, ambil cambukmu, cambuk. Ini pundak Muhammad SAW. Silakan. Falyastaqid min. Sahabat terdiam semua. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah aku caci maki, sumpah serapah, kasar cakapku, menyinggung perasaannya, sakit hatinya. Dan aku berkata, tiba-tiba ada kata-kataku itu menorehkan luka di dalam hatinya. Setiap melihat aku, dia terbayang kata-kataku yang menyakitkan itu. Dia tidak pernah mau membalas, dia tidak pernah mau menuntut. Karena dia takut tersinggung. Karena dia segan dengan aku, karena aku Nabi. Hari ini, man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah aku caci maki, aku rusak kehormatan dirinya. Hadza irdi. Ini harga diri Muhammad. Falyastaqid minhu. Silakan balas. Sahabat semuanya, siapa yang pernah aku pinjam uangnya? Tiga yang disampaikan Nabi saat menjelang kematian. Siapa yang pernah aku pinjam? Salah seorang, innalaka alayya salasa darahim. Engkau pernah meminjam 3 dirham. Uang zaman Nabi cuma ada 2. Uang logam, perak, emas, dinar, sedangkan yang perak dirham. Innalaka alayya thalatha darahim. Engkau pernah minjam 3 dirham. Kebetulan di bawah ada Fadl, saudara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sama-sama anak Abbas. Ya Fadl, idfa' ya Fadl. Wahai Fadl, tolong bayarkan ke dia. 3 yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Yang pertama, pernah menyakiti zahir orang. Telinganya pernah kita setir. Pipinya pernah kita eleng. Tangannya pernah kita lukai. Apakah bisa dengan uang kita yang banyak pergi kita ke Makkah Al-Mukarramah menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Maafkan silap salahku kepada tetangga, kepada kawan sekantor, kepada sahabatku, kepada anak buahku, kepada supirku, kepada karyawanku, kepada sekuritiku, kepada pembantuku, kepada tukang cuciku. Memangnya ente siapa? Dia manusia, engkau manusia. Engkau diuji dengan kuasa, engkau diuji dengan harta. Mereka diuji dengan kesusahan. Mereka diuji dengan kesusahan, mereka lulus. Engkau diuji dengan harta, belum tentu engkau lulus. Yang kedua adalah yang terkait dengan hati dan perasaan. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit mana over akan dicari. Oleh sebab itu kalau sudah tersinggung, man kathura kalamuhu kathura saktuhu, lidah tak bertulang. Tapi dia bisa membantai, menghancurkan, meluluh lantakkan persaudaraan, persahabatan. Hanya gara-gara karena lidah. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kita untuk menjaga hifzul lisan, menjaga lidah kita. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisanihi, selamat orang lain karena lisannya, wayadih karena tangannya. Lam ub'ats la'anan, aku tidak pernah diutus untuk melaknat, mencaci maki, sumpah serapah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah yang terkait dengan materi, uang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Kita tahu bahwa yang mampu menulis saat itu kutabul wahyi, penulis wahyu hanya 40 orang. Tapi masalah hutang piutang, seakan-akan Allah ingin mengatakan penting Al-Quran ditulis, penting membukukan Al-Quran, tapi juga menuliskan hutang piutang. Ini mati syahid, betul. Dia mati syahid tidak akan terkena azab kubur, tidak akan menyakitkan sakaratul maut, tidak akan terkena hisab, langsung masuk surga, illa dain, kecuali hutang. Yang mati syahid saja tetap diurus utangnya. Oleh sebab itu jangan sampai membawa ini. Hudil afwa, maafkan orang lain dan berilah maaf dan mintalah maaf. Setelah itu apa? Wa'mur bil 'urfi. Apa ini? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, guru Imam Syafi'i, terkena fitnah lalu dia dipukul. Dipukul, imam besar mazhab dipukul, bayangkan. Lalu orang datang bertanya kepada dia, wahai imam, ya, apakah engkau memaafkan orang yang sudah memukulmu? Aku sudah maafkan. Engkau maafkan dia, ya? Kenapa? Aku tidak ingin, aku malu ketika nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia masuk neraka karena aku. Salahnya satu, tapi dilihat dari cara pandang yang berbeda. Sebenarnya masalah ini satu saja, tapi dilihat dengan cara pandang yang berbeda. Gelasnya sama, airnya sama, diisi setengah. Semua orang mengatakan gelas ini berisi setengah, tapi ada satu yang mengatakan gelas itu kosong setengah. Cara pandang yang berbeda. Kenapa kamu memaafkan dia? Saya maafkan dia karena saya kasihan. Kenapa saya maafkan dia? Saya sudah maafkan dia, sudah lama saya maafkan dia. Kenapa? Saya enggak bisa membalas. Kenapa kamu maafkan dia? Saya maafkan dia karena saya tidak mau saat nanti saya dibawa masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW dilaporkan oleh malaikat, wahai para malaikat, wahai Nabi Muhammad SAW, ini ada salah satu hambamu masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Gara-gara hambamu yang satu ini tidak mau memaafkan dia. Aku tidak mau ada orang masuk neraka karena aku. Makanya kalau ada orang berkata, saya dengan Imam Malik itu sama. Imam Malik makan, saya makan. Imam Malik minum, saya minum. Imam Malik tidur, tidur. Sama. Tapi cara pandang melihat orang lain berbeda. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang kasih sayang kepada manusia, itulah yang akan dikasihi, disayangi oleh Allah. Man lam yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menaruh kasih sayang, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayang. Siapa yang mampu memaafkan, orang yang ada rasa kasih sayang dalam hati. Kehilang dia, melebur seperti garam gula yang dimasukkan ke dalam air diaduk, hilang, larut dalam maaf. Oleh sebab itu maka maafkanlah. Ustaz ngomong gitu aja. Ngomong menggerakkan anak lidah kan mudah. Doa di waktu malam, sebelum tidur, ambillah air wudhu, sholat sunat witir, apalagi di bulan suci Ramadan, hari baik, bulan baik, sebelum tidur malam berdoa, ya Allah, tahajud malam, Semua orang-orang yang sudah membuli aku, para haters ini, berikan mereka hidayah. Ya. Berikan mereka hidayah, ya Allah. Oh, berarti hatimu masih menyimpan. Berarti masih ada. Mereka itu adalah hamba Allah. Mungkinkah mereka bisa mengejek, caci maki, sumpah serapah kalau tidak diizinkan Allah SWT? Sesungguhnya apa yang terjadi ini? Allah sudah uji matamu, kau lulus. Karena engkau sholat tahajud tiap malam. Allah sudah uji tanganmu, kau lulus. Kau mengusap kepala anak yatim. Allah uji kakimu, kau lulus. Karena engkau selalu sholat berjamaah ke masjid. Allah uji tenggorokanmu, kau lulus. 30 hari kau berpuasa. Allah uji matamu, kau lulus. Kau selalu menunduk, tidak memandang mereka. Tapi diuji Allah hatimu, di saat itu engkau tidak lulus. Pahamilah bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah bagian dari ujian. Sanggupkah engkau? Oleh sebab itu maka katakan kepada mereka, sesungguhnya engkau berbuat gini, kau adalah bagian orang yang dikirim Allah untuk menguji aku. Dalam hati jangan katakan begitu. Para haters, kalian adalah orang-orang yang diutus Allah untuk menguji aku. Makin marah. Khudzil afwa, maafkanlah. Setelah itu, wa'mur bil'urfi. Wa'mur bil'urfi. Ain, ra, fa. Urfi, dari kata inilah ma'ruf, baik, amar, ma'ruf, wa'mur bil urfi, ajak orang buat baik. Besok datang ke rumah ya, besok datang ke rumah. Acara apa? Acara wa'mur bil urfi. Wow. Acaranya wa'mur bil urfi. Dalam acara ini, marilah kita saling bermaaf-maafan. Kami sangka ada acara beda. Ternyata isinya halal bihalal. Dulu awalnya nama acaranya silaturahim. Presiden kebanggaan kita Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia, setelah Indonesia merdeka, ingin mengumpulkan semua elemen bangsa dari berbagai macam organisasi dan partai, rekonsiliasi nasional. Bagaimana kalau kita buat acaranya silaturahim? Silaturahim jadul. Semua orang sudah kebayang apa acaranya silaturahim. Lalu kemudian konsultasi dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu dari ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Dr. Syekh Hasyim Asy'ari, lalu kemudian Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah ini kelahi bertengkar haram, sedangkan menjalin persahabatan hubungan ukhuwah halal. Maka membuat yang halal dengan yang halal, halal bihalal. Dibuatlah acara. Besok kita akan buat acara. Apa namanya? Halal bihalal. Dengar itu orang, apa ini? Belum pernah didengar telinga ini. Aneh ini. Halal bihalal. Orang Arab pun enggak tahu. 4 tahun saya di Mesir, enggak ada. Halal bihalal. Jadi Presiden Soekarno mengkonsultasikan kepada ulama, disetujui oleh para ulama, baik, silakan. Karena intinya baik. Halal, inti daripada halal bihalal itu sesungguhnya maaf dan ngajak orang, kepala dinas, kepala kantor, kepala daerah, kepala negara, mengumpulkan orang dalam rangka apa? Ngajak. Secara pribadi kita sudah. Secara pribadi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf, plong, bersih. Pribadi sudah. Tapi anak buahmu, karyawanmu, wahai perusahaanmu, sahabatmu, undang mereka. Besok datang semuanya ke rumah, kita akan ada acara. Apa acaranya? Kalau sore banyak kegiatan, malam sibuk, kita buat acara coffee morning. Wow. Lihat, cuman coffee aja. Kok nggak ada yang lain? Ya kan sesuai coffee morning. Kasih makan, kasih minum, semua. Kata sambutan dari Sahibul Bait. Sahabat, tetangga, kerabat sekalian, inilah kita. Nah, di hari baik, bulan mulia ini, apakah mau semuanya memaafkan segala silap salah saya? Alhamdulillah. Karena semua sudah kenyang. Alhamdulillah. Sudah berbuat. Berilah maaf. Ajak orang. Tapi namanya perbuatan baik ini pasti akan ada kerikil-kerikil, duri-duri, batu-batu. Pasti ada. Wa'arid anil jahilin. Kamu mau buat apa acara nanti? Nanti kita mau buat acara maaf-maafan. Apa nama acaranya? Silaturahim. Apa nama acaranya? Menjalin ukhuwah Islamiyah. Apa nama acaranya? Halal bihalal. Apa nama acaranya? Wa'mur bil urf. Ente tahu enggak kemarin? Itu yang mau ente undang ke rumah itu. Nih screenshotnya masih saya simpan. Nih. Dia ngejek-ngejek ente di grup ini. Apa? Oh, kalau gitu wa'arid 'anil jahilin. Apa makna wa'arid 'anil jahilin? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Yang kemana? Khudzil 'afwa. Alhamdulillah sudah bisa meminta maaf, sudah bisa maafkan orang lain. Tapi jangan hanya pribadi, jangan cuma menyelamatkan diri sendiri. Wa'mur bil 'urfi. Ajak orang lain buat acara kecil-kecilan, kantor, jamaah. Ada orang yang membisikkan. Dia dulu yang caci maki kamu, sumpah serapah kamu. Apa kamu sanggup memaafkan dia? Nih. Wa'arid 'anil jahilin. Arid 'anil jahilin. Berpalinglah. Jangan ikut orang-orang yang jahil. Mereka ini jahil. Mereka ini adalah orang. Kalau bisa kau selamatkan mereka, engkau beri nasihat mereka, ajak mereka, robah mereka. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak selamatkan dirimu, selamatkan komunitasmu, jangan hanyutkan. Kalau datang berbisik dalam hatimu, waduh, selama ini aku bisa maafkan dia karena aku belum melihat bukti, karena... Tapi setelah melihat bukti-bukti ini, apakah aku bisa memaafkan dia? Maka inilah ujian. Sabar. Jadi jangan bayangkan sabar itu karena kebakaran. Sabar itu karena hilang. Sabar itu karena patah. Sabar itu karena jatuh. Sabar itu karena rugi. Sabar itu karena bangkrut. Bukan. Sabar menghadapi ini semua adalah bagian. Sabar engkau menahan lapar haus 30 hari. Sabar. Sabar engkau menahankan diri untuk tidak makan, tidak minum. Sabar. Sabar engkau malam tahajud. Sabar iktikaf 10 hari 10 malam. Masa gara-gara yang kecil ini saja, hanya karena screenshot saja, hanya karena berita saja, hanya karena tipu-tipu saja. Wa'arid 'anil jahilin. Adakah yang lain? Wa imma yanzawannaka minasyaiton nazghun. Dari orang, dari manusia, itu sudah insya Allah lulus. Tapi ternyata godaannya dua. Satu dari teman, dari kawan, dari sahabat. Yang kedua, wa imma yanzaghannaka. Ada yang menggodamu, ada yang membengkokkan jalan yang lurus, ada yang menjerumuskanmu, ada yang menyesatkanmu. Dari mana? Minasyaiton. Syaiton. Apa yang bisa kau lakukan? Fasta'iz billah. Minta perlindungan dari Allah subhanallahu wa ta'ala. Fasta'iz billah. Nama perintahnya fasta'iz billah. Nama perintahnya fasta'iz billah. Nama ucapannya ta'awud. Bunyi lafaznya satu. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Dua. A'udhu billahi sami'il alimi minasyaitanir rajim. Tiga. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. Terserah tiga-tiganya mau dipakai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. Minta ampunlah, minta perlindungan kepada Allah. Karena hati berbolak-balik. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman antara jari, antara kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongan. Ya Allah, kenapa tiba-tiba hati ini bangkit dendam kesumat, marah tak bertepi. Kenapa tiba-tiba begini ya Allah. Fasta'idh billah. Godaan manusia sudah bisa. Kamu jangan ganggu-ganggu saya. Ini niat baik saya untuk mengadakan acara ini. Pokoknya nanti datang semuanya. Bisa kita selamat orang lain. Tapi ketika datang setan berbisik. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Sudur minal jinnati wannas. Setan itu jin. Jin yang jahat, jin yang kafir namanya setan. Induknya namanya iblis. Sedangkan ini manusia. Kedua-dua ini menghalangi mereka, menghalangi kita dari Allah subhanahu. Minta perlindungan dari penciptanya. Yang menciptakan teman ini Allah. Yang menciptakan setan ini juga Allah. Yang menciptakan jin juga Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, Ustaz, saya sudah buat teman saya tobat, alhamdulillah. Teman saya yang ngajak-ngajak, yang ngejek-ngejek itu kemarin sudah tobat, alhamdulillah. Gimana caranya saya supaya buat setan ini tobat? Enggak usah mikirin tobat setan. Setan mah enggak usah dipikirin punya tobat. Nah, itu sudah di luar domain kita. Nabi Muhammad SAW bisa membuat sebagian jin lam. Qul, katakan ya Muhammad, uhya ilayya, diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarum minal jin, ada beberapa jin yang mendengarkan Nabi baca Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengarkan bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amat sangat mengagumkan. Lalu sebagiannya setan jin itu masuk Islam. Oke, tapi kita jangankan mereka, teman saja kita selamatkan itu sudah alhamdulillah. Kita selamatkan saja hati kita jangan sampai digoda. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum. Kalau terasa dia, terasa tiba-tiba marah datang, terasa tiba-tiba emosi bangkit, terasa macam-macam, fasta'iz billah. Salat sunat bagus. Marah itu dari mana? Kobaran lahap api neraka. Bagaimana cara memadamkannya? Padamkan dia dengan wudu. Ambil air wudu. Salat sunat 2 rakaat. Allahu akbar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, alladzi fi shuduril nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, lembutkan hati ini. Ya Latif, wahai Engkau yang Maha lembut, ultuf bina. Lembutkan hati. Ya Rahman, wahai Engkau yang penyayang, irhamna. Jadikan kami orang yang penyayang di antara kami. Waj'alna ruhama fi ma bainana. Jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Tab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang tidak akan terkena panasnya padang mahsyar. Ada 7 golongan yang akan senantiasa di bawah naungan singgasana arasy Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Berkasih sayang bukan karena harta, berkasih sayang bukan karena kuasa, berkasih sayang bukan karena benda, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Bahwa dalam perjalanan itu ada bisikan-bisikan, ada isu-isu. Kenapa tidak diselesaikan dengan klarifikasi? Kenapa mesti update status caci maki sumpah serapah? Kenapa caci makinya di Instagram? Sakit hati pada dia, diposting gambarnya. Komen-komen masuk. Wah, memang benar nih dia yang kemarin nih kompor-kompor yang datang ini kompor gas semuanya meledak, meletup, bam, hancur. Kenapa engkau tidak mohon ampun kepada Allah? Allah berikan. Kenapa tidak diselesaikan saja? Oleh sebab itu maka ini semua tidak lain tidak bukan adalah ujian. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'iz billah innallaha innahu samii'un 'aliim. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Engkau difitnah, Dia Maha mendengar. Jangankan buatan yang dalam hati mereka pun Allah tahu. Alim, Allah Maha mengatakan pada Allah. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Innahu sami'un 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Jangan yang tercetus di mulut mereka, apa yang terlintas di hati dan pikiran mereka pun didengar Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami lebih dekat daripada urat nadi. Jangan kotori hari yang fitri, hari yang suci ini dengan kekotoran hati walaupun satu tetes tinta yang hitam. Jangan. Hari ini suci. Bulan ini suci. Ditambah lagi dengan kesucian. Idul Fitri. Mari kita jaga. Alim. Allah Maha tahu. Jangan ajari Allah. Ya Allah, aku sakit hati dengan dia. Kalau bisa matikan dia, jangan langsung mati. Kalau bisa stroke dulu 6 bulan. Jangan pernah menggurui Allah. Alim, Allah Maha tahu. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika balasan Allah datang lebih menyakitkan dari pernah yang terpikirkan terlintas di benak kita. Kenapa kita merasa lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, dalam masalah salat aku ikut Engkau, dalam masalah puasa aku ikut Engkau, dalam masalah zikir aku ikut Engkau, dalam masalah tarawih aku ikut Engkau, tapi dalam masalah saat ini Engkaulah ikut aku. Oh. Innahu sami'un 'alim. Dari penjelasan singkat ini, mungkin ada sahabat, ada jamaah ingin bertanya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini aku ingin bertanya, Ustaz. Bila orang berhutang kepada kita dan ditagih tetap tidak mau membayar hingga dilaporkan ke pihak berwajib, bagaimana hukum yang memberi hutang dan berat mengikhlaskannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang pada saat limit batas waktu tertentu, faktubuh. Kapan mau dibayar? Insyaallah akan saya bayar pada tanggal 1 Juni 2019. 1 Juni datang tagih. Gimana? Bisa bayar? Aduh, saya belum bisa bayar. Masuk langkah yang kedua. Ingkana dzu usratin, kalau dia dalam kesulitan, sulit ekonomi, fa naziratun ila maisarah, maka tunggulah dia lapang, beri tenggat waktu. Ini 1 Juni nih, bayar. Saya belum bisa. Kapan bisa bayar? Saya bisanya 1 Agustus. Oke, 1 Agustus ya, ya 2019. Ya. 1 Agustus datang lagi. Kapan bisa bayar? Aduh, saya enggak bisa. Kapan bisa? Nampaknya sampai mati pun enggak bisa. Langkah yang ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekah itu lebih baik. Nampaknya setelah saya pikir-pikir lebih banyak ongkos bensin datang nagihnya daripada yang di. Oleh sebab itu ambil ajalah semua. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan itu lebih baik. Jadi gimana? Udah sedekah. Saya sedekah nanya, ambil. Oh, bukan begitu. Sedekahkan karena ketulusan. Yang ngapal ayat ini, kamu sedekahkan lebih baik adalah kita yang beri pinjaman. Tapi sekarang kenyataannya yang ngapal ayat ini justru yang minjam. Ketika kita tagih, kapan kamu bayar? Langsung dia bayarkan. Langsung dia ucapkan. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kamu sedekahkan lebih baik. Ada akhlak, ada etika, ada moral. Ada akhlakul karimah, tapi juga ada hukum. Ini sudah sampai 1 Juni. Kenapa kamu enggak bayar? Aku sedang susah. Hutangnya berapa? 5 juta. Ini di rumah ini ada barang-barang kamu yang harga 5 juta. Mana surat-surat tanah ada? Bayar pengadilan. Apakah kita ini kejam? Apakah kita ini sadis? Tidak. Karena ini hukum. Kalau kita ingin mengambil hartanya, laporkan ke pihak berwajib, lalu kemudian digugat, datang tim pengambil ini, lalu kemudian dibayarkan, kita tidak kejam. Sampai hati dia orangnya sholat rajin ke masjid, kenapa dia ambil harta saya? Saya ingin menyelamatkan kamu, jangan sampai makan hak. Wahai saudaraku yang seiman, wahai saudaraku yang baik, kalau engkau kaya, mampu, bagus, sedekahkan, ambil. Tapi kalau engkau juga pas-pasan, perlu, engkau juga perlu. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Pilihannya hanya dua. Mau tuntut, ambil, kau selamatkan dia daripada makan haram. Kalau tidak, kau sedekah. Ada yang lain? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana ketika saat lebaran itu, kita meminta maaf kepada orang yang kita pernah melakukan kesalahan, tapi orang tersebut tidak mau memaafkan, Ustaz. Dan satu lagi, bagaimana kalau misalnya kita minta maaf tanpa berjumpa, kayak sekarang kan ada yang minta maaf lewat medsos, terus bahkan ada yang minta maaf cuma lewat grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hanya dituntut meminta maaf kepada orang lain. Bahwa orang tidak memaafkan kita itu bukan urusan kita. Maafkan saya, mudah-mudahan Allah memperbaiki hubungan kita, selesai. Masalah dia mengatakan sumpah serapah, caci maki, dia mengamuk. Kita datang assalamualaikum, yang keluar anjing herder. Kita ucapkan assalamualaikum, tapi yang keluar panci melayang, itu urusan dia. Yang penting kita sudah meminta maaf. Kalau terkait masalah hati, tapi kalau terkait masalah materi, sempadan batas tanah dikembalikan, masalah hutang piutang dibayar. Yang kedua, apakah kita mesti perlu ketemu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya disunahkan sholat Idul Fitri datang dari jalan sini, pulangnya dari jalan yang lain. Supaya apa? Supaya waktu pergi ketemu, supaya pulang ketemu. Ini sholat ke mobil tuh kaca ten-ten. Gimana kita mau ketemu? Tapi ada teman kita yang jauh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan cukupkan hanya di grup, di FB. Tapi kalau bisa bertatap muka. Mata jendela jiwa ketemu. Mamin muslimaini, dua orang muslim. Yaltaqiyani berjumpa. Waitasafahani berjabat tangan. Tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan yang mahram. Yuta'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan ke kepalamu. Paku dari api neraka khairum. Lebih baik daripada min antamussa yada mura'atin la tahillu lahu. Daripada menyentuh tangan perempuan yang. Ini rasanya adalah sahur yang perasaan kita bercampur aduk antara satu sisi sedih. Karena tidak rasa-rasanya besok lusa kita tetap menunggu dari Kementerian Agama Republik Indonesia sidang isbat penetapan dari berbagai ormas, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persis Persatuan Islam. Tapi juga kita di sisi yang lain ada rasa ini terakhir, tapi ada rasa bahagia karena akan menyambut hari yang suci Idul Fitri. Di tengah gundah gulana, di tengah rasa yang berkecamuk ini, tidak ada yang dapat menenangkan kecuali doa berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin, wahai Engkau pemilik, pencipta, penguasa, pengatur, pemberi rezeki segala makhlukmu, Pertemukanlah kami dengan Ramadan di tahun yang akan datang, ya Allah. Ampunkan segala silap salah kami, pertautkan hati kami. Allahumma alif baina kulubina kama alafta baina kulubi anbiya'ika wa awliya'ik. Satukan hati kami sebagaimana kau satukan nabi dan orang-orang soleh, ya Allah. Dan jadikan kami termasuk. Waj'alna minal 'afina 'anil nas, jadikan kami orang yang mampu meminta maaf dan memaafkan orang lain. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.